بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله kita lanjutkan pembahasan kitab Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin. Masih dalam pembahasan Al-Khawf. Qala rahimahullah, fa'in qila fama taqulu fi man mata min al-khawf. Apabila dikatakan fama taqul, apa yang anda ucapkan tentang orang yang meninggal karena rasa takut, yakni karena rasa takut kepada Allah yang sangat tinggi sampai dia mati karenanya. Fal jawab annahu yanalu limautihi ala tilkal hal martabatan la yanaluha law mata min ghairi khaufin. Jawabannya adalah bahwa ia mendapatkan dengan kematiannya di atas keadaan seperti itu, mendapatkan martabat yang tidak diperoleh seandainya dia mati tanpa ada rasa takut. Illa annahu law asha, hanya saja seandainya dia terus hidup, wa taraqqa, dan terus naik derajatnya, ila darajatil ma'arif wal mu'amalah, sampai tingkatan ma'rifah dan mu'amalah, yakni semakin mengenal Allah Azza wa Jalla, maksudnya begitu nampaknya, kana afdal, maka yang seperti itu lebih bagus baginya. Fa inna afdalas sa'adati tulul umri fi ta'atillah, karena kebahagiaan yang paling utama adalah panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Fakullu ma abtala al-umur wal-aql wal-sihha fahuwa nuqsan. Maka semua yang abtala al-umur wal-aql, membatalkan umur dan akal, yakni menghalangi keberlangsungan keduanya, wassihah, demikian pula kesehatan, fahuwa nuqsan, maka itu suatu kekurangan, wa khusran, dan kerugian. Selanjutnya beliau mengatakan, i'lam anna maqamatil khaifin takhtalif. Ketahuilah bahwa tingkatan-tingkatan orang yang punya rasa takut kepada Allah Azza wa Jal takhtalif, berbeda-beda. Derajat mereka berbeda-beda. Faminhum man yaglibu ala qalbihi khawful maut qabla taubah. Di antara mereka ada yang lebih banyak rasa takut dalam kalbunya, yaitu khawful maut, takut datangnya kematian sebelum bertaubat. Di antara mereka ada yang lebih dominan rasa takut padanya, yaitu takut istidraj bin ni'am, takut diulur-ulur dengan nikmat-nikmat sehingga dia lalai. Au khauful mail an al-istiqamah, atau ada yang punya rasa takut untuk melenceng dari keistiqomahan. Wa minhum man yaglibu alaihi khaufu su'il khatimah, dan di antara mereka juga ada yang lebih kuat padanya khaufu su'il khatimah, rasa takut dari su'ul khatimah, penutup yang buruk. Wa a'la min hadha khaufu sabiqah, dan yang lebih tinggi dari itu semua adalah rasa takut terhadap apa yang telah lalu dari perbuatan-perbuatan, yakni kekurangan-kekurangan dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Kenapa takut dengan itu? Li'anal khatimah far'us sabiqah, karena penutup umur itu adalah cabang dari sebelum-sebelumnya. Jadi kalau sebelum-sebelumnya tidak baik, kemungkinan akhirnya juga tidak baik. Kalau sebelum-sebelumnya baik, maka kemungkinan akhirnya juga baik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innamal a'mal bil khawatim." Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan penutup-penutupnya. Sehingga su'ul khatimah bagi seseorang itu sangat menakutkan. Namun kata ulama, al-khawatim mirathu as-sawabiq, penutup-penutup itu warisan dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi jangan dianggap seorang tiba-tiba baik, sebelumnya sangat buruk, atau tiba-tiba buruk, sebelumnya baik. Ya, mungkin saja itu terjadi bila Allah menghendakinya, tapi secara umum penutup-penutup umur seseorang itu warisan dari sebelum-sebelumnya. Maka seseorang yang khawatir dengan su'ul khatimah, hendaknya dia memperbaiki amalan-amalan sebelum khatimah, supaya tidak su'ul khatimah. Jangan dia berangan-angan untuk mendapatkan husnul khatimah, penutup yang baik, sementara sebelum-sebelumnya dia enggak pernah berbuat baik. Wallahu ta'ala yarfa'u man yasha' min ghairi wasilatin wa yada'u man yasha' min ghairi wasilatin la yus'alu amma yaf'al. Allah Azza wa Jal mengangkat derajat seseorang yang Allah kehendaki tanpa ada wasilah perantara. Dan juga Allah Azza wa Jal merendahkan siapa yang Allah kehendaki min ghairi wasilah, tanpa ada wasilah. Langsung Allah akan melakukannya bila Allah Azza wa Jal menghendakinya. La yus'alu amma yaf'al, tidak ditanya Allah Azza wa Jal tentang apa yang ia perbuat. Semua perbuatannya penuh dengan hikmah, tidak keluar dari hikmah, keadilan, dan keutamaan Allah Azza wa Jal. Waqad qala, dan Allah Azza wa Jal sungguh telah berfirman, haulai fil jannah wala ubali, mereka itu akan berada di surga dan aku tidak peduli. Wa haulai fil nar wala ubali, dan mereka, yakni kelompok yang lain, fil nar, akan ada di neraka, wala ubali, dan aku tidak peduli. Itu semua ketetapan Allah Azza wa Jal yang tidak bisa disanggah oleh siapapun. Dan Allah Azza wa Jal maha hikmah. Allah Azza wa Jal tidak sembarangan di dalam melakukan suatu perbuatan. Wa min aksamil khaifin man yakhafu sakaratil maut wa syiddatah. Dan di antara orang-orang yang takut, ada yang takut terhadap sakaratul maut dan sakitnya sakaratul maut, atau takut terhadap pertanyaan mungkar dan nakir, atau takut terhadap azab kubur. Wa minhum man yakhafu haibatal wuqufi baina yadayillah wal khaufa minal munaqashah. Di antara orang-orang juga ada yang takut terhadap haibah al-wuquf baina yadayillah, yakni kengerian berdiri kelak di hadapan Allah Azza wa Jalla untuk mempertanggungjawabkan amalannya, dan takut minal munaqasyah, takut dari pertanyaan-pertanyaan yang detail terhadap berbagai amalan yang selama ini dilakukan. Wal 'ubura 'ala sirat, takut dari melewati di atas sirat, jembatan yang ada di atas jahannam. Wal khaufa minan nari wa ahwaliha, demikian pula takut dari neraka dan berbagai kedahsyatan dan kengerian neraka tersebut. Aw hirman al jannah, atau takut terhalangi untuk masuk ke dalam al jannah. Aw al hijab anillahi subhanahu wa ta'ala, atau takut untuk tertutup sehingga tidak melihat Allah Azza wa Jalla. Tertutup, terhalangi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu hadhil asbab makruhatun fi nafsihi anfusiha mukhawifah. Dan semua ini, ya, yang tadi disebutkan dari berbagai hal yang ditakuti, semua ini sebab-sebab yang itu tidak disukai pada zat perbuatan tersebut atau zat keadaan tersebut. Siapa yang suka untuk masuk dalam neraka? Siapa yang suka untuk berjalan di atas sirat yang begitu mengerikan? Siapa yang suka untuk merasakan sakaratul maut? Pada dasarnya itu semua adalah sesuatu yang oleh jiwa-jiwa manusia tidak disukai. Namun, ya, terkadang manusia mesti melakukannya karena kehendak Allah Azza wa Jal. Setiap manusia akan melewati proses-proses tersebut. Ya, ada sebagian kondisi yang manusia mungkin bisa bebas darinya dengan rahmat Allah Azza wa Jal. Ala kulli hal, yang jelas semuanya adalah perkara yang memang mukhawifah, menakutkan. Oleh karenanya, semua yang memang berhak untuk kita takut darinya hendaknya membuat kita semakin taat kepada Allah Azza wa Jal dan semakin menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'alaha rutbatan khawful hijabi anillah wa huwa khawful arifin wa ma qabla dhalika khawful zahidin wal abidin. Yang paling tingginya adalah martabat khawf al hijab anillah, takut tertutup dari Allah Azza wa Jal. Dan ini takutnya orang-orang yang berilmu. Dan yang sebelum itu adalah takutnya orang-orang yang zuhud dan para ahli ibadah. Qala Ibnu Qudamah rahimahullah, faslun fi fadilatil khauf ar-raja' wa ma yanbaghi an yakuna al-ghalib minhumah. Pasal berikutnya adalah tentang keutamaan rasa takut dan juga raja berharap dan apa yang semestinya lebih dominan dari kedua perasaan ini. Fadilatu kulli syai' biqadri i'anatihi 'ala talabis sa'adah. Keutamaan segala sesuatu seukuran bantuannya atau akibatnya dalam memperoleh kebahagiaan. Setiap hal yang lebih berpotensi untuk menimbulkan suatu kebahagiaan, maka berarti ia lebih utama daripada yang lain. Semakin besar kebahagiaan yang diperoleh karenanya, maka semakin besar keutamaannya. Begitu pula al-khauf ar-raja, mana yang lebih mendorong dia untuk senantiasa taat kepada Allah Azza wa Jal, maka saat itu itulah yang lebih manfaat, yang lebih bernilai. Suatu saat mungkin rasa takut lebih berpengaruh pada diri seseorang sehingga membuat dia semakin taat kepada Allah dan menjauhi maksiat, maka saat itu rasa takut afdal. Di saat yang lain, rasa raja justru membuat dia semakin lebih taat kepada Allah Azza wa Jal, lebih menjauhi maksiat. Karenanya, maka di saat itu raja afdal, seukuran dengan sejauh mana pengaruhnya dalam memperoleh sa'adah, kebahagiaan. Wahia liqa Allah Ta'ala wal qurb minhu. Dan sa'adah yang dimaksud adalah, intinya adalah perjumpaan dengan Allah Azza wa Jal dan kedekatan kepadanya. Semakin mendekatkan kepada Allah, maka semakin manfaat. Fakullu ma a'ana ala dzalika fahuwa fadilah. Maka segala sesuatu yang membantu, yang mengakibatkan untuk semakin dekat kepada Allah Azza wa Jal, maka itulah keutamaan. Itulah yang utama. Qala Allah Ta'ala wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Allah Azza wa Jal berfirman, wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi siapa yang takut maqama rabbih terhadap kedudukan Rabbnya, jannatan, dia akan memperoleh dua surga. Takut nanti seperti apakah dia di hadapan Allah Azza wa Jal, khawatir dalam mempertanggungjawabkan amalan-amalannya. Maka orang yang senantiasa rasa takutnya ada sehingga berpengaruh dalam ketaatan, membuatnya semakin banyak, maka untuknya dijanjikan dua surga. Wa qala ta'ala radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha terhadap Allah, dan itu untuk mereka yang takut kepada Rabb-nya. Wa fil hadits 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qasha'ara jildul 'abd min makhafatillah 'azza wa jall." Apabila kulit seorang hamba merinding karena takut kepada Allah Azza wa Jal, tahattat anhu dhunubuh, maka dosa-dosanya berguguran darinya. Kama yatahattu anis syajarati al-yabisati warakuha. Seperti bergugurannya daun-daun yang kering dari sebuah pohon. Riwayat At-Tabarani, namun nampaknya ada kelemahan dalam sanadnya. Dalam hadis yang lain, lan yaghdaballahu ala man kana fihi makhafah. Allah tidak akan murka kepada siapa saja yang ada padanya rasa takut, yakni kepada Allah Azza wa Jal. Wallahu'alam, ini riwayat siapa. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Azza wa Jal, wa izzati wa jalali la ajma'u ala 'abdi khawfaini wa la ajma'u lahu amnain. In aminani fid dunya akhaftuhu yawmal qiyamah, wa in khafani fid dunya amintuhu yawmal qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku, demi keagunganku, aku tidak akan mengumpulkan pada seorang hamba dari hambaku dua rasa takut. Dan aku tidak akan menggabungkan untuknya dua rasa aman. Kalau dia merasa aman dariku di dunia, maka aku akan menakut-nakutinya di hari kiamat. Kalau dia takut kepadaku di dunia, maka aku akan memberikan keamanan untuknya di hari kiamat. Demikian sabda Rasul alaihi salatu wassalam, menyampaikan apa yang difirmankan Allah Azza wa Jal, di mana Allah Azza wa Jal telah berjanji dan bersumpah dengan kemuliaannya bahwa Allah Azza wa Jal tidak akan menggabungkan pada seorang hamba dua rasa takut dan dua rasa aman. Kalau orang takut di dunia kepada Allah Azza wa Jal, dia tidak akan ketakutan di akhirat. Mereka yang takut di dunia kepada Allah Azza wa Jal, Allah akan menjamin untuknya keamanan di akhirat. Sebaliknya, orang-orang yang aman di dunia tidak takut kepada Allah, maka jangan harap mendapat keamanan di akhirat kelak. Jangan harap mendapat keamanan di akhirat kelak. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, ahibbati fillah rahimakumullah, kita mohon kepada Allah Azza wa Jal agar mengaruniakan kepada kita khasyatullah, rasa takut kepada Allah Azza wa Jal, takut kepada hukumannya, takut kepada murkanya, takut dari azabnya, sehingga rasa takut tersebut tahulu bainana wa baina ma'asih, bisa menghalangi antara kita dengan kemaksiatan, bisa mencegah kita untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal, sehingga di akhirat kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keamanan kepada kita semuanya. Nas'alullah dzalik. Dan berhati-hatilah mereka yang tidak punya rasa takut kepada Allah, berdosa tapi merasa tidak berdosa, berdosa tapi hatinya tetap saja tenang dan bahagia, melanggar hukum-hukum Allah Azza wa Jal seolah tidak ada beban. Nah, kalau itu yang dia rasakan, maka justru khawatirlah, takutlah, karena ini merupakan suatu tanda keburukan yang mungkin saja kalau dia tetap seperti itu, di akhirat kelak dia akan diberi ketakutan oleh Allah Azza wa Jal, dia akan dihadapkan kepada siksa Allah Azza wa Jal yang amat pedih. Na'udzubillah min dzalik. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عينان لا تمسهما النار أبدا عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. Dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridainya, dari Nabi صلى الله عليه وسلم أنه قال, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ainani la tamassuhumun nar, dua mata yang tidak akan disentuh oleh neraka abadan, selama-lamanya. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Wa'ainun batat tahrusu fi sabilillah, dan mata yang bermalam berjaga, menjaga fi sabilillah, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ahibati fillah rahimakumullah, inilah keutamaan khasyatullah, keutamaan takut kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga takutnya membuat matanya menangis karena merenungi dosa-dosanya. Maka mata yang seperti itu dijamin tidak akan tersentuh oleh api neraka. Wa'alam anna qawlal qa'il ayyuhuma afdal, al-khawfu abil raja' kakaulihi ayyuhuma afdal, al-khubzu abil ma. Dan ketahuilah bahwa ucapan seorang yang mengucapkan, kalau begitu mana yang lebih utama, rasa takut atau rasa berharap? Ucapan seperti ini dalam bentuk pertanyaan ibarat seorang bertanya, ayyuhuma afdal, mana yang lebih utama, roti atau air? Tentu jawabnya, an yuqal al-khubzu lil-ja'i' afdal wal-ma'u lil-'afshani afdal, bahwa al-khubz, roti, bagi orang yang lapar lebih utama, dan air bagi orang yang haus lebih utama. Fa in ijtama'a nudhira ilal aghlab, kalau keduanya terkumpul maka dilihat mana yang lebih dominan, mana yang lebih berpengaruh. Fa in istawaya fahuma mutasawiyan, kalau ternyata sama maka keduanya sama, tidak ada yang lebih afdal, namun dua-duanya mesti ada, tidak boleh hanya ada salah satunya tanpa yang lain. Wal khawfu war raja'u dawaani tudawa bihimal qulub, rasa takut dan rasa berharap adalah dua obat yang dipakai untuk mengobati kalbu. Fafadluhuma bihasabid da'al mawjud, sehingga keutamaan keduanya sesuai dengan kebutuhan penyakit yang ada. Suatu penyakit kalbu yang diperlukan padanya obat khauf, berarti saat itu khauf lebih manfaat dan lebih utama. Suatu saat penyakit yang lain lebih diperlukan padanya obat raja, maka saat itu raja lebih utama. Fa in kana al-ghalibu 'ala al-qalb al-amn min makrillah, misalnya bila yang lebih dominan pada kalbu seseorang rasa aman dari makar Allah Azza wa Jal, rasa aman dari hukuman Allah Azza wa Jal, dari makar Allah terhadap orang yang bermakar kepadanya, maka di saat seperti ini al-khawfu afdal, rasa takut kepada Allah baginya lebih utama. Karena rasa takut ini akan mengobati penyakit al-amnu min makrillah. Rasa aman dari makar Allah akan terobati dengan al-khauf. Wa kadzalika in kana al-ghalib 'ala al-'abdi al-ma'siyah. Begitu pula misalnya yang lebih dominan pada seseorang adalah maksiat, maka saat itu al-khauf baginya afdal. Al-khauf baginya afdal, lebih utama. Tapi sebaliknya, in kana al-ghalib 'alaihi al-ya's wal qunut, apabila yang lebih dominan padanya adalah al-ya'su wal qunut. Al-ya'su wal qunut yani putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jal, putus harapan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang yang seperti ini ar-raja'u afdal, baginya raja' lebih bagus, diobati dengan raja' supaya dia lebih besar harapannya, lebih semangat untuk beramal karena punya harapan besar untuk mendapat ampunan dari Allah Azza wa Jal. Wa yajuzu an yuqala mutlaqan al-khawf afdal kama yuqal al-khubzu afdal min as-sakanjabin li'anna al-khubza yu'alaju bihi maradul ju' was-sakanjabin yu'alaju bihi maradul safra wa maradul ju' aghlab wa akthar fal-hajatu ilal-khubzi akthar fahuwa afdal bihadha i'tibar. Dan boleh juga dikatakan secara mutlak bahwa rasa takut itu lebih utama, sebagaimana misalnya dikatakan bahwa roti lebih utama daripada minuman sakanjabin. Sakanjabin ini sebuah minuman yang rasanya manis asam. Li'annal khubza yu'alaju bihi maradul ju'. Kenapa dikatakan roti lebih utama daripada sakanjabin? Karena roti bisa dipakai mengobati rasa sakit karena lapar, sedangkan sakanjabin dipakai untuk mengobati maradus safra, sakit kuning. Wa maradul ju' aghlabu akthar, dan rasa sakit karena lapar itu lebih banyak terjadi. Maka kebutuhan kepada khubz lebih banyak. Sehingga dari sisi pandang ini khubz lebih utama daripada sakanjabin. Nah, begitu pula dalam bab maksiat, li'anal ma'asi wal ightirar minal khalqi aghlab. Karena kemaksiatan lebih dominan di umat ini. Al ightirar, seorang yang tertipu dengan angan-angannya lebih banyak, sehingga maksiat lebih banyak, sehingga bagi umat ini rasa takut afdal karena penyakitnya lebih banyak di bab menggampangkan urusan-urusan maksiat. Wa in nadharna ila mawdi'il khauf war raja' farraja'u afdal li'anna ar-raja' yustaqa min bahril rahmah wal khawfu yustaqa min bahril ghadab. Tapi kalau seorang melihat dari sudut pandang yang lain, melihat kepada maudhi, yakni tempat al-khauf dan roja, maka roja lebih afdal. Kenapa? Karena roja itu terambil dari lautan kasih sayang, sementara khauf, rasa takut, itu terambil dari lautan kemurkaan. Ala kulli hal, yang jelas setiap muslim harus memiliki al-khauf wal-raja dan senantiasa seimbang antara keduanya. Mungkin di satu keadaan salah satunya lebih dominan sesuai dengan kondisi kejiwaannya. Wa ammal muttaqi fal afdal indahu i'tidalul khaufi war raja. Adapun orang yang bertakwa, stabil dalam amalan-amalannya, maka yang afdal baginya adalah keseimbangan antara rasa takut dan rasa mengharapnya. Walidzalika qil, oleh karena itu dikatakan, law wuzina khaufu al-mu'min wa raja'uhu la'tadala. Seandainya ditimbang rasa takutnya seorang mukmin dengan rasa berharapnya, tentu keduanya akan seimbang. Qala ba'dhu salaf, law nudiya la yadkhula liyadkhuli al-jannah kullu an-nas illa rajulan wahida. La khashitu an akuna ana dhalika ar-rajul. Wa law nudiya liyadkhuli an-nara kullu nafsin illa rajula wahida. La rajautu an akuna ana dhalika ar-rajul. Sebagian ulama salaf mengatakan, seandainya diseru hendaknya masuk ke dalam surga semua manusia kecuali satu orang, tentu aku takut dan khawatir kalau akulah orang tersebut. Dan kalau diseru hendaknya masuk ke neraka semua manusia kecuali satu orang, tentu aku berharap bahwa akulah orang tersebut. Ini menggambarkan i'tidal, keseimbangan antara khauf dan raja pada jiwa seorang mukmin. Wa hadza yang bagi an yakuna mukhtassan bil mu'minit muttaqi, dan ini keseimbangan semestinya khusus pada mereka seorang yang mukmin dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun seorang yang condong kepada maksiat, maka saat itu al khauf mesti lebih dominan, dan bagi mereka yang putus asa dari rahmat Allah, maka ar-raja mestinya lebih dominan. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.